selalu, kan ku kenang selalu senja indah senja di mana. Seiring surya meredupkan sinar, di kau datang ke hati berdebar. Kau usapkan tangan halus lulus di luka nan parah penuh debu. Senja dikai mana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Kan ku ingat senja di kaimana.